بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pembahasan kita yang terakhir dari kitab Syarhu Thalathatil Usul inda qawli al-muallif rahimahullahu ta'ala wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, dan perkara yang paling agung, yang paling mulia dan paling terbesar yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan adalah tauhid. Olehnya itu Nabi alaihi salatu wassalam memulai dakwanya dengan tauhid pula. Oleh karena itu beliau berpesan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu pada saat beliau mengutusnya ke Yaman, innaka taqdimu qauman min ahli kitab fal yakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaknya yang pertama kali engkau serukan, engkau dakwakan adalah agar mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Nah, dan di antara dalil yang disebutkan oleh Asy-Syarih hafizahullah taala bahwasanya perkara tauhid ini adalah perkara yang paling agung dan paling terbesar yang Allah pertama kali perintahkan untuk kita wujudkan di muka bumi ini adalah apa yang Allah sebutkan dari surah An-Nisa ayat 36, di mana ayat tersebut dikenal dengan ayat Huquqil Asyarah, ayat yang menyebutkan 10 hak, ya kewajiban yang Allah perintahkan dalam satu ayat. Maka Allah pun memulainya dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Syahid di sini bahwasanya Allah memerintahkan pertama kali adalah untuk mentauhidkannya. Nah, juga ayat yang kedua yang boleh jadikan dalil adalah dari surah Al-An'am ayat 151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ta'alu, marilah ke sini. Atlu ma harrama 'alaikum rabbukum, aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan terhadap kalian. Maka yang pertama kali, alla tusyriku bi syai'a, hendaknya kalian jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini tentunya perintah untuk mentauhidkannya. Jadi yang pertama kali yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya untuk dibacakan adalah larangan berbuat syirik, dan tentunya adalah perintah dari lawannya, itu perintah untuk mentauhidkannya. Nah, kemudian di akhir pembahasan ini kemarin, ya, beliau menyebutkan bahwasanya tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah wa laysa huwa ifradullah bil khalqi wal rizqi wal ihya wal imata. Ai, tauhid yang diinginkan di sini adalah mengesakan Allah dalam perkara ibadah, bukan yang dimaksud dengan mengesakan Allah dalam hal mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Kenapa? Li'anna hadha syai'un ma'ruf. Karena ini, adanya pencipta pengatur alam ini sesuatu yang sudah ma'ruf, yang sudah diketahui oleh manusia pada umumnya. Kalau ada yang mengingkari keberadaan tiada adanya pencipta ini, maka mereka mengingkarinya karena kesombongannya semata, seperti halnya dengan Fir'aun alaihi la'natullah. Naam. Namun tauhidkan Allah dalam perkara rubiyah, dalam sesuatu kemestian, ya, akan tetapi, ya, sekali lagi bahwasanya apa yang Allah perintahkan kepada para anbiya dan para rasul, ya, adalah yang paling utama adalah mengesakan Allah dalam perkara ibadah, karena pada dasarnya, ya, hakikatnya penetapan adanya pencipta pengatur ini adalah sesuatu yang fitrah, ya, sesuatu yang fitrah diakui oleh naam manusia pada umumnya. Adapun yang mengingkarinya adalah karena kesombongan mereka. Naam. Qala asy-syarih atau qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa a'zamu ma naha anhu asy-syirku. Wa a'zamu ma naha anhu asy-syirku. Dan perkara yang paling teragung yang Allah larang darinya asy-syirku adalah syirik. Nah, wa a'zamu ma naha anhu asy-syirku. Dan perkara yang paling terbesar yang Allah larang untuk kita lakukan adalah asy-syirku, adalah perbuatan syirik. Nah, qawluhu rahimahullah wa a'zamu ma naha anhu asy-syirku, hadhihi fa'idatun 'azimah. Ini adalah faedah yang sangat agung. Li'anna ba'dhan nas ya'taqiduna anna hunaka asya'a hiya a'zamul jara'im, karena sebagian manusia di sana meyakini bahwa di sana ada hal-hal yaitu jara'im, dosa-dosa yang lebih besar daripada syirik. Artinya syirik itu sesuatu yang disepelekan oleh sebagian orang. Nah, bahkan yang paling berbahaya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau, risalah beliau Al-Usulus Sitta, ya, naam, bahwasannya syaitan ketika kaum muslimin manusia sudah jauh dari ilmu, azhara lahumus syaitanu asy-syirk fi surati mahabbati as-salihin, ya, syaitan menampakkan kepada mereka buah syirik itu dalam bentuk cinta kepada orang-orang yang saleh. Kita tinggikan kuburannya, perbaiki, bangun, ya, kuburannya, datangi dengan alasan cinta kepada mereka. Ya, kita perbaiki kuburannya orang tua, ya, dibangun di atas bangunan, dimegahkan. Alasan apa? Cinta kepada orang tua. Dan sebaliknya, wa adhara lahumus syaitan at-tauhid, buat tauhid itu, tauhid keikhlasan, adhara lahumus syaitan al-ikhlas, itu tauhid dalam bentuk apa? Benci kepada mereka. Nah, kalau kita mungkin langsung bongkar keramik-keramiknya dan sebagainya, nah, mereka akan berkata bahwasanya apa, ini tidak cinta kepada orang saleh. Ya, tidak berterima kasih kepada orang tua, namun tidak menghargai orang tua dan sebagainya. Nah, padahal orang tua tidak membutuhkan nisan-nisan yang bagus. Orang tua yang meninggal itu tidak membutuhkan marmer. Ya, tidak membutuhkan marmer. Nah, mereka butuh adalah amal kebaikan anak-anaknya, doanya, kesolehan anak-anaknya. Ya, nah, bukan mereka tidak menunggu supaya kuburannya dimegahkan. Tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah siapa? Doanya mereka. Naam. Idza mata al-insan inqata'a 'amalu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Naam, doa anak yang saleh. Bahkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang anak diharapkan orang tuanya bisa mendapatkan kebaikan pahala. Ya, adapun naam, ditinggikan kuburannya sementara anak-anaknya ini orang-orang yang tarikus shalah, orang-orang meninggalkan sholat. Ya, naam. Kadang sebagian anak-anak seperti itu, perhatikan bagaimana kuburannya dimegahkan. Padahal sholat, amal kebaikannya tidak berupaya untuk diperbaiki. Wallahul musta'an. Jadi boleh mengatakan apa yang boleh sebutkan di sini bahwasanya larangan yang paling terbesar, dosa yang paling terbesar yang dilakukan oleh seseorang itu adalah syirik. Nah, boleh katakan ini adalah faedah yang sangat mulia. Kenapa? Li'anna ba'dhan nas ya'taqiduna anna hunaka asya'a hiya a'dhamul jara'im. Sebagian orang meyakini bahwa di sana ada dosa-dosa yang besar yang apabila disebutkan mereka sebutkan bukan syirik. Ya. Naam. Hiya a'dhamu al-jara'im wa a'dhamu ma nahallu anhu. Fayaqulu, seperti umpama mereka katakan ar-riba, kata mereka riba. Hu a'dhamul muharramat. Ini juga dosa besar. Tetapi kesyirikan lebih besar lagi. Naam. Az-zina wa a'dhamul muharramat, mereka katakan zina. Perbuatan dosa yang paling besar. Naam. Sehingga kalau ada orang berzina, dia siap tadi akan hukum Islam. Istilah mereka. Siap merajam. Tapi kalau ada orang pakai jimat-jimat, biasa-biasa saja. Tidak ada kecemburuan. Tidak ada upaya untuk menghilangkannya. Ketika ada orang-orang yang menggantungkan lukisan-lukisan foto-fotonya, orang-orang dianggap wali di rumah-rumah mereka, biasa saja. Ya. Nah, itu ada, kalau ada orang yang kedukun, ayah dukun, untuk menanyakan hal-hal perkara gaib, dianggap biasa saja. Ya. Tapi kalau dia dengar di sana ada tempat lokalisasi, siap demo lah. Ya, siap bubarkan. Tapi kalau ada tempat-tempat dikeramatkan, orang membawa sesajennya ke situ, biasa saja. Berarti apa? Nah, ini dia. Gambaran bahwasanya sebenarnya dia meyakini bahwa dosa-dosa zina dan yang semisal dengannya mereka lebih anggap besar, jauh lebih berbahaya daripada kesyirikan tadi. Naam. Walidzalika, oleh karena itu kata beliau, orang-orang yang berpandangan tadi ya bahwasanya syirik itu bukan sesuatu yang dosa besar, yang paling besar, mereka menganggap bahwa riba ataupun yang semisal dengannya ataupun zina itu lebih besar daripada itu semua, ya. Walidzalika yurakkizuna 'ala an-nahyi 'anil riba wa 'anil zina. Oleh karena itu, sebagian dari mereka ya fokus mereka, perhatian mereka ya larangan dari apa? Melakukan muamalah riba. Wa 'anil zina. Bukan berarti kita entengkan ini, bukan. Ya. Tetapi ya ketika ada yang lebih berbahaya kemudian kita abaikan, ya. Nah, sebagian mencontohkan, antum mau diserang singa. Di bawah ini ada mungkin semut-semut atau nyamuk-nyamuk, ya, ala jengking. Yang pertama dipikirkan mananya? Yang harus dibasmi dulu. Antum mau sibuk ya dengan semut ataupun ala jengking, berbahaya juga. Sementara di singa yang siap menerkam. Hah? Tentu orang yang berakal akan mempersiapkan bagaimana cara mengatasi ini. Yang bahaya yang lebih besar. Naam. Maka demikian ya, syirik kekufuran adalah perkara yang jauh lebih besar. Dosa yang lebih besar dibandingkan perkara-perkara yang lain. Bahkan sebab munculnya perzinahan dan maksiat-maksiat yang lain, ya di antaranya karena kesyirikan dan kekufuran merajalela. Oleh karena itu, dimanapun ada kesyirikan di situ kekufuran akan merajalela maksiat-maksiat yang lain. Bahkan boleh jadi akan di, ya, kesyirikan dilupakan, fokusnya orang pada perkara tadi. Nah. Walidzalika yurakkizuna 'ala an-nahyi 'anil riba wa 'anil zina. Oleh karena itu mereka memfokuskan ya dakwah mereka berupa melarang orang berbuat riba, berzina, wa an fasadil akhlaq, ya juga kerusakan akhlak, ya. Walakin la yahtamuna bi amri syirki, akan tetapi mereka tidak ada ihtimam, tidak ada kepedulian, perhatian terhadap perkara syirik. Wala yahdharuna min, wala yuhadziruna min, maka dia tidak memperingatkan, memperingati orang. Maka dianggap sesuatu bagian daripada Islam, kumpul di kuburan-kuburan, ya, pada waktu-waktu tertentu, ya, panggil mungkin ada sebagian orang-orang dianggap ustaznya. Nah, itu malah dipestakan. Nah, wala yuhadziruna min, wa hum yarawna an-nasa waqi'ina fi, padahal mereka menyaksikan manusia terjatuh ke dalam perkara syirik. Fa hadha min al-jahl al-'azim bi syari'ati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini bagian daripada kebodohan yang sangat besar terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamu ma nahaa Allah anhu wa syirku, maka perkara yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang darinya adalah syirik. Wa huwa a'zamu min ar-riba, syirik lebih berbahaya daripada riba. Wa a'zamu min syurbil khamri, syirik lebih berbahaya daripada minum khamr, ya, bahkan lebih berbahaya daripada narkoba, ya. Nah, kalau ini pecandu-pecandu narkoba, perhatikan saja keadaannya, tidak terlepas dari keyakinan yang ada pada mereka yang rusak. Naam. Wa a'zamu min as-sariqah, syirik lebih berbahaya daripada pencurian. Wa a'zamu man akala amwala an-nas bil batil, syirik lebih berbahaya daripada orang-orang yang memakan harta manusia secara batil. Syirik lebih berbahaya daripada korupsi. Ya, sementara naam, kalau ada dengar korupsi-korupsi, ini berkor-kor. Tapi ini Masya Allah, kesyirikan di tengah-tengah umat sangat sedikit yang mengingkarinya. Ya, bahkan di, sekali lagi dianggap bagian daripada Islam kesyirikan. Nah, dirayakan, dipelihara, ya, di tempat-tempat tersebut. Karena sebagian tempat-tempat yang sudah mulai dilupakan orang, kuburan-kuburan tua, kembali dibuka. Ya, enam, kembali dilestarikan, dibuatkan cerita-cerita yang entah dari mana asalnya. Enam, wa'adhamu minal qimari wal maisir, syirik lebih besar bahayanya, lebih besar dosanya daripada qimar wal maisir, perjudian. Wa huwa a'adhamul muharramat, syirik adalah perkara yang paling besar ataupun perkara yang haram yang paling besar. A'zamul muharramat. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku akan bacakan kepada kalian apa-apa yang Allah haramkan. Apa yang pertama? Alla tusyriku bihi syai'a. Agar kalian tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan agar kalian tetap berbakti kepada kedua orang tua. Itu larangan mendurhakai orang tua. Nah, wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut lapar, takut apa miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang menjamin rezeki kalian dan mereka. Wala taqrabul fawahish, kemudian baru disusulkan, jangan kalian mendekati fawahish. Al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji berupa zina, liwat, homoseksual dan yang semisal dengannya. Ma dhahara minna wa ma batan, apa yang nampak darinya ataupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq, jangan kalian membunuh satu jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang dibenarkan dengan haknya, hakul Islam. Dzalikum wasaqum bihi, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, yang Allah perintahkan kepada kalian. La'allakum bi'aqilun, agar kalian menjadi orang yang berakal. Wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan, jangan kalian mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang paling terbaik. Ya, ila akhiril ayat, sampai akhir ayat ini Allah menyebutkan sekian larangan. Yang pertama apa? Larangan berbuat syirik. Ini bukti dalil bahwasanya nam syirik adalah larangan yang paling terbesar yang Allah larang. Ini bukti punya syirik adalah dosa yang paling terbesar. Naam. Inna syirka la zulmun azim, syirik adalah dosa yang paling terbesar, kejahatan yang paling terbesar. Wa hadhihi al-ayat tusamma bil wasaya al-ashr, ayat tadi ya, adalah dinamai dengan al-wasayal ashr, ashr, wasiat yang 10. Sebagaimana sebelumnya apa? Ya, ayat hukukul ashr, ya, hukuku al-ashr, ayat yang menyebutkan 10 hak-hak yang Allah perintahkan untuk kita tunaikan. Atau ini apa? 10 wasiat, ya, 10 wasiat. Naam. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum ila qawli dhalikum wasaqakum bi la'allakum ta'qilun. Hadhihi al-muharramat bada'aha Allah bi qawli alla tusyriku bi syai'. Naam. Inilah perkara-perkara yang Allah haramkan, yang Allah sebutkan pada ayat tadi dari surah Al-An'am ayat 151 sampai 152. Maka Allah memulainya dengan larangan yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a, agar kalian tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Fadalla ala anna syirka huwa a'zamu ma nahaa Allahu anhu, maka ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah perkara yang paling terbesar yang Allah larang darinya. Di surat Al-Isra Allah taala di ayat yang lain dalam surah Al-Isra Allah mengatakan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula. Allah katakan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan kalian menjadikan suatu ilah, suatu sembahan yang lain, di samping kalian juga menetapkan Allah sebagai sembahan kalian. Jangan menyembah kepada Allah kemudian juga kalian menyembah yang lainnya. Naam. Bada bin nahi ani syirki, maka Allah memulai melarang dari perbuatan syirik. Wa khatamaha bin nahi ani syirki, dan Allah juga menutupnya dengan larangan berbuat syirik. Faqala wa la taj'al ma Allah ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura, jangan kalian menjadikan suatu sembahan bersama dengan Allah, ya, sehingga kalian pun dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka, neraka jahannam, neraka jahannam. Padahal ala annahu a'zamu ma nahaa Allahu anhu, maka ini menunjukkan bahwasanya perkara yang terbesar yang Allah larang darinya adalah perbuatan syirik. Wa hadha yadullu ala qawli syekh, dan ini menunjukkan akan benarnya ucapannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala, wa a'zamu ma nahaa anhu syirku, dan paling larang yang paling terbesar yang Allah dari yang larang, yang Allah larang darinya adalah syirik. Qala rahimahullah hafizahullah wa fil hadits sahih, demikian pula dalam hadis yang sahih, anan nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayu dzambi a'zam, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi, beliau ditanya, ayu dzambi a'zam, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak, engkau menjadikan buat Allah tandingan, ya, engkau jadikan buat Allah nidda, tandingan. Tandingan itu kalau dialah Allah yang berhak satu-satunya di ibadah, kemudian dia juga mengarahkan ibadahnya, berarti dibuat tandingan. Tandingan namanya. Naam. Qala an taj'ala lillahi nidda, engkau menjadikan buat Allah satu tandingan, wa huwa khalaqak, sementara dialah Allah yang menciptakanmu. Qila thumma ay, kemudian beliau ditanya lagi, naam, dosa apa lagi setelah syirik? Qala an taqtula waladaka, engkau membunuh anakmu, khasyyata ayyat amma ma'aka, karena engkau takut ia makan bersamamu. Qila thumma ay, kemudian beliau ditanya lagi, dosa apa lagi? Qala an tuzani halila tajarika, engkau menzinai ay istrinya tetanggamu. Waliyadu billah. Naam. Wa anzalallahu tasdiqa dhalika fi qawli, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya sebagai bentuk pembenaran apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyeru suatu sembahan yang lain bersama dengan Allah, wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq, tidak membunuh satu jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, wala yaznuna, tidak pula berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, maka barang siapa yang melakukan yang demikian niscaya dia akan menemukan balasannya, dosanya ya terhadap perbuatan tersebut. Fabada bisyirki fi qawli, maka Allah memulai dalam ayat ini dalam surah Al-Furqan, anta ja'ala lillahi lidda ay syarikan wa huwa khaliqa. Hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan sabdanya ketika beliau ditanya dosa apa yang paling besar, maka beliau katakan engkau jadikan buat Allah satu tandingan yang kamu sembah sebagaimana engkau menyembah Allah ya, sementara dia adalah pencipta. Qala wa huwa a'zamu dzunub, dan inilah dzunub yang paling terbesar, dosa yang paling terbesar. Li'anna su'ila ayyu dzambi a'zam, karena beliau ditanya dosa apa yang paling besar. Fa bada bi syirki, maka beliau pun memulai penyebutan syirik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah ya tujuh perkara dosa yang akan membinasakan kalian. Jauhi tujuh dosa yang akan membinasakan kalian. Qila wa ma hunna ya Rasulullah, maka beliau ditanya dosa apa saja wahai Rasulullah. Naam, qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan asyirku billah, mempersekutukan Allah, syirik kepada Allah, wasihru sihir, wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh satu jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan haknya, ila akhirul hadis. Naam, pada hadis syirik, maka beliau pun dalam hadis ini memulai penyebutan syirik. Fadalla ala anna syirkahu a'zamu dhunub, maka ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling terbesar. Walizalika fa innal musyrika la yadkhulul jannata abada, olehnya itu orang yang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, apabila dia mati dalam keadaan seperti itu, la yadkhulunal jannata abada, maka selamanya dia akan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Maknanya dia dikekalkan dalam neraka. Qala ta'ala, Allah berfirman, innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannah, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan dia masuk surga. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang musyrik itu, orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang zalim, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, orang-orang musyrikin. Naam, wal musyriku la yaghfirullahu lahu, orang yang musyrik Allah tidak akan sudi memaafkannya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa selainnya bagi yang Allah kehendaki. Fadalla dzalik, maka itu menunjukkan ala tahrimil jannati al musyrik, akan haramnya surga bagi mereka, bagi pelaku syirik. Wa anna Allah la yaghfiru lahu, bahwasanya Allah tidak akan memaafkannya. Wa dalla hadza ila anna syirka adzamu dzunub, dan ini juga menunjukkan syirik adalah dosa yang terbesar. Adapun orang mencuri, orang yang berzina, orang yang minum khamr, ya, mereka melakukan dosa besar, tetapi tidak diancam pelakunya bahwa dia akan dikekalkan dalam siksaan. Allah berhak memaafkannya ataukah Allah menyiksanya sesuai dengan kadar maksiat yang dia lakukan, kemudian pada akhirnya dia akan dibebaskan. 6. Tapi orang yang mati dalam keadaan musyrik, ya, khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. 6. Qala li'anna dhunuba ba'da syirki, karena dursa selain dari syirik qabilatun lil maghfirah, itu masih bisa dimaafkan. Naam, sebagaimana Allah katakan dalam ayat, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mempersekutukannya dan akan mengampuni selain dari syirik, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Az-zina was-sariqah, maka perzinahan, pencurian, syurbul khamri, minum khamar, war riba, ya, makan riba, kullu dakhilun tahta al-masyiah, seluruhnya masuk dalam kategori tahta al-masyiah, di bawah kehendak Allah. Allah berhak mengampuninya ataukah Allah menyiksanya sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Naam, sehingga dia pun bebas nantinya pada akhirnya. Insyaallah ghafara li sahibi, jika Allah berkehendak, Allah berhak untuk maaf mengampuninya secara langsung. Wa insya'a azabahu, dan jika Allah mau, Allah menyiksanya dan tidak akan dikekalkan dalam siksa. Amma syirku fa innahu la yughfar, adapun syirik tidak akan diampuni sama sekali. Hukmullahi annahu la yaghfiru, ketetapan Allah, hukum Allah bahwasanya dia tidak akan dimaafkan lagi. Wa kadzal 'asi wa in kana 'indahu kaba'ir duna syirki wa innahu la tahrumu 'alaihi al-jannah, maka demikian orang yang bermaksiat pula, ya apabila dia memiliki dosa-dosa di antara dosa besar yang dia lakukan selain dari syirik, fa innahu la tahrumu 'alaihi al-jannah, maka tidaklah diharamkan dia masuk surga. Ma'aluhu ila al-jannah, akhir kesudahannya tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Al-mu'minu mahma kana minhum min al-fisqi wal ma'asi. Ya. Baik. Qala imma yaghfiru Allahu lahu min awwali wihlatin wa yadkhuluhu al-jannah. Nah, orang mati dalam keadaan apa? Tidak berbuat syirik, dia membawa dosa selain dari syirik dan kekufuran, Allah berhak mengampuninya dari awal, kemudian memasukkannya ke dalam surga. Wa imma yakhruja min an-nar, atau Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka, kemudian dia keluarkan dari neraka ba'da ta'dzibihi, setelah disiksa, wa yadkhulul jannah, kemudian masukkan surga. Nah, al-mu'minu adab, dan orang yang beriman itu mahma kana minhum min al-fisqi, ya apapun kefasikan yang dia lakukan, wal ma'asi allati duna syirk, selain dari syirik, fa innahu la yaqnut min rahmatillah, ya, kita tidak berputus asa darinya, ya tidak berputus asa dari rahmat Allah. Wa la yuhramu min al-jannah, dia diharamkan dari surga. Wa huwa dakhilun tahtal maghfirah, dia masuk dalam kategori di bawah pengampunan, bi masyiatillah taala, dengan kehendak Allah taala. Amal musyrik, adapun yang musyrik, fa innahu mahrumun dhalika kulli, maka itu diharamkan seluruhnya dari, diharamkan dari pengampunan, diharamkan dari surga. Naam. Wal yad billah, fadalla ala anna syirka, maka ini seluruhnya menunjukkan syirik, huwa a'zamud dzunub, dosa yang terbesar. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim, syirik adalah kejahatan yang terbesar. Naam. Tinggal sedikit. Wa qala subhanahu, juga Allah mengatakan, wa man yusyrik billahi faqad iftara isman adzima, barang siapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Faqad iftara isman adzima, Allah katakan siapa yang berbuat syirik, dia mempersekutukan Allah, berarti maknanya dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, siapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kullu hadha yadullu ala anna syirka adhamu dhunub, ini seluruhnya menuju kepada syirik, dosa yang terbesar. Wa idza kana syirku adhamu dhunub, apabila kita sudah mengetahui bahwasanya syirik adalah dosa yang terbesar, fa innahu yajibu ala al-ulama wal muta'allimin, maka wajib, sesungguhnya wajib bagi orang-orang memiliki ilmu, para ulama, wal muta'allimin, para pelajar, an-nahyu anhu wa at-tahdhir minhu, wajib bagi mereka untuk melarang mereka, manusia untuk melakukannya, wa at-tahdhir minhu, wajib bagi mereka yang memiliki ilmu untuk senantiasa memperingati manusia dari bahaya syirik tersebut. Wa alla yaskutu an at-tahdhir min asy-syirki, dan jangan sampai diam dari memperingati mereka dari syirik. Wa annahu yajibu jihadul musyrikin ma'al qudrah, maksudnya wajib kaum musyrikin untuk diperangi ma'al qudrah, ketika ada kemampuan. Ditegakkan jihad apa? Supaya apa? Tidak terjadi kesyirikan di muka bumi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi mereka kaum musyrikin, orang kafir, supaya tidak terjadi fitnah. Apa dulu nama fitnah? Fitnah itu syirik. Fitnah adalah apa? Syirik. Nah, jadi jihad ditegakkan dalam rangka menghapuskan kesyirikan di muka bumi. Nah, wa annahu yajibu jihadul musyrikina ma'al qudrah, wajib dijihati kaum musyrikin ma'al qudrah, beserta dengan adanya kemampuan. Kalau kaum muslimin sudah memiliki kemampuan, dibawa bendera siapa? Pemimpin, seorang pemimpin punya kekuasaan, punya wewenang untuk itu. Naam. Karena mereka yang punya pasukan, punya intelijen yang bisa memata-matai kekuatan musuh. Ya, bagaimana kalau saat ini kaum muslim masih beli senjata pesawat canggih pangser dari mereka? Naam. Baik. Itu pun sudah yang lama mereka pakai. Yang baru-baru masih disimpan. Ya, nah, yang canggih-canggih belum. Nah, jadi tidak, ini mesti diakui bahwasanya ya saat ini mereka persenjataan mereka lebih apa? Ya, lebih canggih, lebih kuat. Dengan keadaan kaum muslimin yang seperti ini, cinta terhadap dunia luar biasa. Ya, nah, Allah al-musta'an. Baik. Wa annahu yajibu jihadul musyrikin ma'al qudrah. Ini ma'al qudrah. Kama jahadahumur Rasul sallam, sebagaimana Nabi sallam menjihati mereka. Qala ta'ala, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, dan perangi, bunuh kaum musyrikin di mana saja kalian dapati mereka. Ya. Naam, wa khudhuhum. Naam, tangkapi mereka. Wa hsuruhum. Ya. Kepung mereka. Wa qudu lahum kulla marsad. Jaga mereka, kepung mereka dari segala apa? Penjuru. Wajib tahdzir min asy-syirki. Wajib bagi orang-orang memiliki ilmu untuk memperingati manusia dari bahaya syirik. Wa bayanuhu lin-nas, menjelaskan kepada manusia hatta yatajannabu, sampai mereka menjauhinya. Hadzal ladzi yajib, inilah yang wajib untuk dilakukan. Amma yaskutu an asy-syirki, adapun dia diam dari syirik. Wa yatrukun nasa yahimuna fi ibadati ghairillah, kemudian dia membiarkan manusia ia tenggelam dalam peribadatan selain kepada Allah. Hum yad'una al-islam, sementara mereka mengaku muslim. Wala ahada yanha wala ahada yuhadzir, kemudian tidak ada satupun yang melarang mereka, tidak ada satupun yang memperingati mereka. Fal amru khatirun jidda, maka ini sangat bahaya. Ya, hunaka nasun yattajihuna ila an-nahi 'anil riba. Di mana? Di sana ada orang-orang, kelompok-kelompok tersen, orang-orang, beberapa orang yang yattajihun, yakni mengarah, siap melarang orang dari melakukan riba wa zina. Melakukan zina wa fasadil akhlak, melarang mereka dari pengerusakan akhlak. Hadi umurun muharramah wa fiha fasad. Apa yang disebutkan ini, kata beliau, perkara diharamkan padanya kerusakan. Lakinna syirka Allah, tapi syirik lebih besar daripada itu. Sementara itu yang dibiarkan. Sementara fokusnya orang sekarang bagaimana mengatasi narkoba, mengatasi minum khamar, tidak pernah disinggung. Ya, padahal kalau diperhatikan orang-orang yang kecanduan perkara seperti ini, ya, kebanyakan mereka itu tidak terlepas dari keyakinan-keyakinan yang rusak, yang merusak akidah mereka. 6. Baik. Lakinna syirk azam, syirik lebih besar. Falimadha la yahtamu bin na'ni syirik, kenapa mereka tidak punya perhatian, ya, untuk melarang mereka dari syirik. Wa tahdhiru min asy-syirk, kenapa mereka tidak memiliki perhatian fokus terhadap peringatan mereka dari syirik. Ya, wa bayanu ma yaqau bi katsirun minan nas, dan penjelasan terhadap mereka kebanyakan manusia yang terjatuh di dalamnya, fi syirkil akbar, dalam kesyirikan besar. Wa hum yad'una al-islam, sementara mengaku beragama Islam. Ya, mereka mengaku Jumhuriyah Islamiyah, ya, Iraniyah, ya, Republik Islam Iran, padahal kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Mereka berdoa mengaku, ya Husain, ya Husaina, mereka panggil-panggil. Nah, di Iraq, Abdul Qadir Jilani, sebagian tempat mereka apa? Nah, menyeru nama selain dari nama-nama Allah dalam doa-doa mereka. Nah, di sana sini muncul paranormal, dukun-dukun yang merusak akidah, merusak tauhid. Setiap kelompok ada dukun-dukunnya. Naam, Allahu musta'an. Wa limadha hadha at-tasahul fi amri syirki? Mengapa bisa terjadi demikian at-tasahul, bergampang-gampangan meremehkan perkara syirik? Wa taghaful anhu, taghaful, lalai, pura-pura lalai, ya, darinya. Wa tarkun nas yaqauna fi, kemudian membuarkan manusia terjatuh dalam perbuatan syirik tersebut. Wal ulama umajudun. Orang-orang yang berilmu masih ada. Bali isyuna ma haula'i wa yaskutun anhum. Bahkan dia hidup di tengah-tengah mereka, kemudian dia diam. Al-wajib ay yattajiha awwalan ila an-nahy an hadzal khatar al-'azim. Yang wajib yang pertama kali adalah hendaknya larangan ini mengarah kepada pertama kali larangan dari perkara yang sangat berbahaya ini. Alladhi ya fataka bi ummatan dari'a, yang telah kata beliau membunuh, menghancurkan umat ya. Nah, kullu dhanbin duna fahu ahwanu min, segala dosa selain dari syirik fahu ahwanu minhu, itu lebih ringan darinya. Wal wajibu ay yabda bil ahammi fal aham, dan yang wajib untuk kita ingkari adalah memulai al aham fal aham, yang terpenting dan yang terpenting. Nah, inilah penjelasan beliau tentang permasalahan ini. A'zamu ma amarallahu bihi tauhid, buat perkara yang paling besar yang Allah perintahkan untuk kita laksanakan adalah tauhid. Ini pertama kali. Wa a'zamu ma nahaa 'anhu asyirku, dan perkara yang paling terbesar yang Allah larang darinya untuk segera kita untuk menjauhinya adalah perbuatan syirik. Nah, wallahu a'lam. Tuh, ditanya lagi. Siapa yang mau ditanya? Ilham. Ilham. Dosa apa yang paling besar? Hah? Ilham. Dosa yang terbesar. Dosa apa yang paling besar? Mana Abdul Wahabnya? Abdul Wahab. Abdul Wahab. Salahnya? Abdul Wahab ya? Abdul Wahab. Yang punakannya kan? Pulang kampung? Oh, jarang saya lihat. Nah, Ilham, dosa yang paling besar, dosa apa namanya? Jangan dibisik ya? Jangan dibisik. Ilham, dosa apa yang paling besar? Hah? Ilham? Mana Abdul Razak? Mana Abdul Razak tadi? Abdul Razak, dosa apa yang paling besar? Dosa apa? Syirik. Dosa syirik. Ya, santai, masya Allah. Nah, aku mendengar. Dosa yang paling besar apa? Dosa syirik. Seperti apa itu dosa syirik? Hah? Karena juga orang tidak mengerti ini. Syirik, syirik, syirik. Ya. Biasanya mereka apa? Sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Di mana ya, wala ya? Boleh jelaskan ini. Allah di apa? 6 sirah ya. 6. Boleh sebutkan itu. Jika dan sebagian orang kalau disebutkan secara mujmal saja syirik-syirik, tidak mengerti mereka. Belum tersinggung, belum merasa. Tapi kalau kita sudah jelaskan Allah melarang kita untuk membawa sembelihan ke kuburan. Nah, di situ baru kaget. Allah melarang kita untuk mengatakan ya Abdul Qadir Jailani, karena itu syirik. Nah, itu baru apa? Nah, mereka baru kaget. Ketika disebut tadi Allah melarang syirik, santai saja. Enggak. Oh, ya, syirik itu memang dosa besar. Ya. Tapi ketika sudah dikasih contoh-contoh, nah, di situ dia tidak mau terima. Kenapa? Karena itu yang mereka lakukan. Buah bagian dari syirik adalah apa? Menggantungkan jimat-jimat. Ah, baru apa? Merasa tersinggung. Pahit keras ini. Nah, Nabi SAW mengatakan, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Ya, cuma dirinci tentunya. Di mana jenis syiriknya? Karena syirik ada yang besar, ada yang kecil. Artinya yang kecil maksudnya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi itu dosa besar. Nah, ini juga. Kadang-kadang hanya seorang dai, ya, ketika dijelaskan seperti hanya dibacakan ayat tanpa dikasih contoh-contoh, kadang masyarakat tidak paham. Nah, jadi harus dijelaskan. Sama dengan riba. Antum, Allah melarang riba. Mungkin dari yang marah, anda masih tersinggung kalau antum baca itu ayat. Ya, wa amallahu al-bai' wa harrama riba. Ketika kita contohkan riba, contohnya ya. Kalau antum ambil motor, dia apa? Atau kendaraan mobil, kemudian ya buat perjanjian, kalau telat bayar didenda. Saya ditambah utangnya. Itu riba jahiliyah. Itu riba. Nah, ambil pinjaman dari koperasi. Tawari orang. Kasih 500 ribu. Dikembalikan sekian. Setiap hari pasar, sekian. Setelah dihitung, jadinya nanti sampai 700 ribu. Terus cuma 500 diambil tadi. Itu riba. Nah. Coba kalau dibaca, disebutkan secara mujmal. Tidak mengerti mereka. Nah. Ini harus lebih tegas lagi dijelaskan. Paham? Eh, jangankan mereka. Sebagian saja orang-orang yang biasa belajar tidak mengerti. Tidak paham. Nah, pentingnya menjaga persatuan. Bahayanya perpecahan. Perpecahan itu kalau kita sudah taklim di sini, antu juga buat taklim di rumah. Itu perpecahan namanya. Apa bukan itu perpecahan? Nah, itu sudah lama di sini, tahunan. Antum buat juga. Kita buat perpecahan namanya. Saya mengerti. Nah.